نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله نواصل القراءة كتاب التوحيد الكلام المفيد شرح كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام الجليل ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب أنا قوله ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala selanjutnya. Qaulu anin sibu ila majalisi. Ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan anin sibu ila majalisi, tegakkanlah di majlis-majlis kali majlis-majlis mereka. Al-ansab yang dimaksudkan di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin jam'u nusub, bentuk jamak dari nusub. Wa huwa kullu ma yunsabu min 'asa au hajar au ghairihi. Nusub itu sendiri adalah segala sesuatu yang ditancapkan, ditegakkan, baik berupa tongkat, batu, ataupun yang lainnya. Qauluhu wasammuha bi asma'ihim. Sammuha, dan berikanlah nama, bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka. Ay, du'u ansaban fi majalisi. Maksudnya adalah letakkan patung-patung tersebut di majlis-majlis mereka. Wa qulu, dan berikan nama hadza wad, ini adalah wad, wa hadza suwar, ini adalah suwar, wa hadza yaghus, ini adalah yaghus, wa hadza ya'uq, ini adalah ya'uq, wa hadza nasr, dan ini adalah nasr. Kenapa demikian? Mereka ingin memasang patung-patung dengan diberi nama-nama orang-orang saleh ini. Li ajli idza ra'aitumuhum tatadzakkar. Tujuannya adalah jika kalian melihat mereka, melihat patung-patung tersebut, tatadzakkaru ibadatahum. Kalian akan mengingat peribadatan mereka. Kalian akan mengingat bagaimana ibadahnya mereka. Fatansyitu, sehingga kalian pun semangat untuk meniru mereka. Kegigihan mereka dalam ibadah, kesolehan mereka, dan seterusnya. Ini tujuan awal, atau ini adalah awal dari bisikan syaitan kepada mereka. Fatansyitu alaiha, sehingga kalian semangat untuk beribadah. Hakadza zayyana lahum syaitan. Demikianlah syaitan menghias-hiasi untuk mereka, menghias-hiasi ibadah mereka. Wa hadza ghurur, dan ini adalah bentuk tipuan, ya, ghurur. Wa waswasatu min syaitan, ini adalah bentuk waswasah, bisikan-bisikan syaitan. Kama qala li Adam, sebagaimana dikatakan oleh syaitan kepada Adam, di mana Allah mengatakan tentang ucapan syaitan ini, hal adullaka ala syajaratil khuldi. Syaitan mengatakan kepada Adam ketika menggoda Adam alaihi salatu wassalam, ya, dengan berbagai macam godaan sampai kepada ini, digoda dengan kekuasaan. Yang ini adalah rata-rata penyakit dari manusia, rata-rata penyakit manusia digoda dengan kekuasaan, dengan harta benda dan sebagainya. Maka kata syaitan kepada Adam, hal adulluka ala syajaratul khuldi, ala syajaratul khuldi wa mulkin la yabla. Hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Adam, ala syajaratil khuldi, kepada sebuah pohon yang membuat kamu kekal di dalam jannah, di dalam surga. Wa mulkin la yabla, dan kepada sebuah kekuasaan yang tidak akan mungkin hilang, yang tidak akan mungkin lenyap dari dirimu. Lihat, digoda dengan berbagai macam kenikmatan dan kekuasaan. Artinya apa? Iblis ingin mengatakan kepada Adam bahwa engkau dilarang memakan buah ini, karena kalau engkau memakan buah ini, engkau akan kekal di dalam jannah, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Lihat, digoda dengan kenikmatan-kenikmatan. Berarti kalau saya makan buah ini, saya akan terus mendapatkan kenikmatan ini. Wa mulkin la yabla, dan kepada sebuah kekuasaan yang tidak akan mungkin bisa hilang, tidak akan mungkin bisa sirna, lenyap. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wa idza kana al-'abdu la yatadhakkar 'ibadatullah illa bi ru'yati ashbahi haula fa hadhi 'ibadah qasirah aw ma'dumah. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin, idza kana al-'abdu, apabila seorang hamba, la yatadhakkar ibadatullah, tidak mengingat kepada ibadah kepada Allah, tidak mengingat kepada peribadatan kepada Allah, illa bi ru'yati ashbahi haula, kecuali dengan melihat bayangan sosok dari mereka-mereka ini, fahadi ibadah qasir, maka ini menunjukkan ibadahnya qasir, ibadahnya kurang, au ma'dumah, berarti ibadahnya ini adalah ibadah yang kosong, yang semu. Kenapa? Karena dia tidak bisa beribadah kecuali apa? Kecuali melihat sosok. Iya, kecuali melihat sosok. Lihat tadi, syaitan mengatakan, kalau kalian melihat mereka, idza ra'aitumuhum tadhakkaru ibadatahum, kalian akan mengingat ibadah mereka. Berarti apa? Ibadahnya itu disemangati oleh sosok yang ada. Nah, maka ini menunjukkan ibadah yang qasir, ibadah yang kurang pada dia. Ini menunjukkan ma'dumah, hakikatnya dia tidak beribadah dengan benar. Nah, ini karena apa? Harus diingatkan, harus ditampakkan sosoknya, baru dia bisa ibadah. Nah, maka yang seperti ini tidaklah benar. Harusnya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah, nikmat Allah, ini takut akan azab Allah, bagaimana Allah Maha Kuasa untuk menghilangkan semua kenikmatan dan untuk bisa memberikan segala macam kenikmatan yang tadinya tidak ada. Demikian harusnya itu yang kita ingat, untuk menunjukkan adanya Allah Tabaraka wa taala. Ini maka kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, fa fa'alu wa lam tu'bad, maka mereka pun mengerjakan apa yang dibisikkan oleh syaitan, wa lam tu'bad, tetapi berhala-berhala tersebut belum diibadahi, berhala-berhala tersebut belum diibadahi. Hatta idha halaka ha'ula, sehingga ketika mereka-mereka itu telah binasa, telah lenyap, telah meninggal, wanusil ilmu, dan ilmu telah dilupakan, ubidat, barulah diibadahi berhala-berhala tersebut. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, dzakara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana baina Adam wa Nuh 'asharatu qurun, 'asharatu qurun. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya antara Adam dengan Nuh alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam, ini ada jarak sekitar 10 qurun. Wal qurun 100 sana, dan satu kurun, satu abad itu adalah 100 tahun. Sehingga jarak antara Adam dengan Nuh itu sejarak 10 abad, tinggal 10 kali 100 tahun. Nah, demikian. Hatta idza tala alaihim al-amad, sehingga apa? Sehingga jaraknya begitu jauh. Hingga idha tala alaihimul amad, ketika jaraknya begitu jauh, masanya itu begitu jauh, rentan waktunya begitu jauh, hasalan niza' wa tafarruq, maka terjadilah an-niza', pertikaian, wa tafarruq, perselisihan, perpecahan. Faba'asallahu nabiyyin, maka di saat itulah Allah tabaraka wa ta'ala mengutus para nabinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surah Al-Baqarah, kana an-nasu ummatan wahidah, dahulunya umat ini adalah umat yang satu. Fa ba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabinya dengan membawa kabar gembira dan membawa kabar peringatan. Nah, subhanallah, ini manhaj yang terbaik, mendidik dengan kabar gembira dan kabar peringatan. Tidak hanya mendidik dengan kabar gembira saja yang menyebabkan orang apa? Menjadi panjang angan-angannya. Dan tidak hanya memberikan kabar peringatan saja yang menyebabkan dia qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi dua hal ini dibawa oleh para nabi dan para rasul, memberikan kabar gembira dan peringatan. Ini adalah manhaj yang terbaik yang Allah ajarkan kepada para nabinya. Demikian juga kita dalam mendidik keluarga kita, tidak hanya memberikan kebahagiaan saja, kabar-kabar gembira yang mengembirakan, bahkan kita juga memperingatkan mereka, memberitahukan ancaman-ancaman kepada mereka. Kalau kamu tidak demikian, tidak menunaikan salat, kalau kamu tidak menunaikan zakat, kalau kamu tidak puasa, kalau kamu demikian-demikian, maka kamu akan demikian-demikian. Ini manhaj yang terbaik. Diberikan kabar gembira pada mereka. Kalau kamu menunaikan sholat, Allah akan mudahkan demikian-demikian. Kalau kamu menunaikan puasa, kamu akan dimudahkan demikian-demikian. Tidak hanya memberikan kabar gembira saja, yang pada akhirnya mereka dimanjakan dengan kabar-kabar gembira, yang pada akhirnya mereka tidak memiliki rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Na'udzubillah. Tetapi juga diberikan kabar peringatan. Kalau kamu melanggar norma-norma Allah, maka kamu akan demikian-demikian. Inilah manhaj yang hak, manhaj yang benar, tarbiyah yang salihah, tarbiyah yang benar. Mubasysyirina wa mundzirin, memberikan kabar gembira dan kabar peringatan. Nah, agar seimbang, orang tidak kemudian panjang angan-angan, dan tidak pula putus asa dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, hadza huwa tafsir Ibnu Abbas, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini adalah tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lil ayat, terhadap ayat tersebut. Wa hal tafsiru hujjah, sekarang yang menjadi problem adalah apakah tafsiran dari Ibnu Abbas ini sebagai hujjah, apakah tafsiran sahabat itu adalah hujjah? Al jawab, jawabannya kata Syekh Ibnu Utsaimin, tafsiran seorang sahabat, maka yurja'u fi tafsir awalan ila al-Quran. Di dalam masalah tafsir Al-Quran, yang pertama kali adalah yurja' ila al-Quran, merujuk kepada Al-Quran. dikembalikan kepada Al-Quran. Artinya apa? Cari pada ayat yang lain. Apakah ada tafsirannya dari ayat tersebut? Kenapa? Al-Quran yufassiru ba'dahu ba'dahu. Karena Al-Quran itu akan menafsirkan sebagiannya atas sebagian lainnya. Ya. Al-Quran akan menafsirkan sebagian atas sebagian lainnya. Mislu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Ketika Allah mengatakan apa? Wa ma adraka ma hiya. Tahukah engkau apa itu? Narun hamiyah. Dia adalah neraka hamiyah. Neraka yang menyala-nyala apinya. Fa ilam najid. Fil Quran, kalau seandainya kita tidak mendapatkan tafsirannya di dalam Al-Quran, fa ila sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita merujuk kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, merujuk kepada sunnah. Nah. Kenapa? Karena kaidahnya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, as-sunnah qadiyah lil Quran. Walaysal Quran qadiyan lis sunnah. As-sunnah lah yang menafsirkan Al-Quran. Bukan Al-Quran yang menafsirkan sunnah. Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Dan as-sunnah menafsirkan Quran. Ini yang benar. Bukan Al-Quran menafsirkan sunnah. Bukan. Clear yang demikian. Ya. Tetapi as-sunnah lah yang menafsirkan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah telah menegaskan, litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim. Litubayyina linnas, agar kamu wahai Nabi menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Ya. Berarti apa? Tugasnya sunnah yang menafsirkan, yang menjelaskan. Tamam. Demikian. Baik. Fa ilam najid, kalau seandainya kita tidak dapatkan dalam Al-Qur'an, fa ila tafsir sahabah, maka kepada tafsiran sahabatlah kita merujuk. Ya. Kita dikembalikan kepada tafsiran sahabat. Wa tafsiru sahabi hujjatun bila syak. Berarti apa? Berarti tafsiran sahabat itu adalah hujjah. Tidak diragukan lagi. Tafsiran sahabat, ketika di dalam Al-Quran kita tidak dapatkan tafsirannya, ketika di dalam sunnah kita tidak mendapatkan tafsirannya, maka tafsiran sahabat ini menjadi hujjah. Nah, demikian. Bagaimana kalau misalkan terjadi perbedaan pendapat? Nanti akan ditanya oleh Syekh. Li'annahum adra bil Quran. Karena mereka para sahabatlah yang lebih tahu tentang Al-Quran. Haitsu nazal, di mana dia turun. Bi'asrihim wa bighlughatihim, dengan masanya mereka dan dengan bahasa mereka Al-Quran diturunkan. Sahih. Di masanya mereka Al-Quran diturunkan, bukan di masa kita. Ya. Berarti apa? Berarti mereka lah yang lebih faham, karena mereka yang mengalaminya. Wa bighlughatihim, dan dengan bahasanya mereka, bukan dengan bahasa kita. Ya. Berarti mereka yang lebih faham tentang Al-Quran. Ya. Nah, karena kalau Al-Quran ini dengan bahasa yang tidak difahami, maka menjadi abas, menjadi sia-sia. Ya. Untuk apa Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan firman-Nya kalau memang tidak bisa difahami? Ya. Baik, demikian. Nah, wa ya'rifuna anhu aktsar min ghairihi. Bahkan mereka adalah orang yang lebih mengetahui lebih banyak daripada selain mereka. Mereka para sahabat. Ya. Maka merujuklah kepada mereka. Kalau kita tidak mendapatkan tafsiran yang di dalam Al-Quran, kalau kita tidak mendapatkan tafsiran di dalam sunnah, maka merujuklah kepada tafsirannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Baik. Hatta qala ba'dul ulama, sampai-sampai ada sebagian ulama yang mengatakan, inna tafsir as-sahabi fi hukmil marfu', katanya. Bahwa tafsiran sahabat itu hukumnya adalah hukum marfu'. Artinya apa? Hukumnya sama dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Baik. Maka kata Syekh Musaimin, wa hadza laisa bisahih. Maka pendapat ini tidaklah benar. Pendapat ini tidak benar. Ya. Artinya kalau sampai didudukkan, ditempatkan pada posisi marfu', bahwa setiap tafsiran sahabat itu adalah hukumnya lah hukum marfu', maka ini tidak benar. Ya. Kecuali dalam perkara ghaibiyat. Perkara apa? Ghaib. maka kita mengatakan itulah hukmul marfu. Ya, kenapa? Karena tidak mungkin hasya wa kalla para sahabat untuk mengatakan tentang Allah taqawwal 'ala Allah, tentang perkara ghaib, kecuali pasti mereka mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah tabarak wa ta'ala. Ya, baik, demikian. Lakinnahu la syakka annahu hujjah 'ala man ba'dahu. Akan tetapi tafsirannya sahabat ini tidak diragukan lagi bahwasanya itu adalah hujjah sebagai dalil, sebagai bukti bagi orang yang setelah mereka. Fa in ikhtalafa sahabah fi tafsir, sehingga jika para sahabat ini berselisih pendapat dalam menafsirkan sebuah ayat, akhadna bima yurajjihuhu siyaqul ayah, maka kita mengambil pendapat dari sahabat yang dikuatkan oleh siyaqul ayah, yang dikuatkan oleh konteks ayatnya. Ya. Konteks ayatnya mendekati pendapat siapa? Dari pendapatnya sahabat. Kalau mereka berselisih pendapat. Ya. Kalau ada yang mendekati kepada ayat tersebut, kita ambil. Demikian. Wal ayah tadulu ala ma dzakara Ibnu Abbas. Sedangkan ayat ini menunjukkan kepada apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Berarti apa? Kita mengambil pendapatnya Ibnu Abbas. Kenapa? Karena konteks ayatnya lebih dekat kepada pendapatnya Ibnu Abbas, tafsirannya Ibnu Abbas. Nah, demikian. Illa anna dhahir as-siyaq, hanya saja zahir dari konteks ayat tersebut, anna haula'il qauma as-salihin kanu qabla nuhin alaihi salatu wassalam. Hanya saja zahir siyaq ayatnya bahwa mereka-mereka kaum tersebut, orang-orang yang saleh ini, mereka hidup sebelum Nuh alaihi salatu wassalam. Wa qad 'arafta al-qawl ar-rajih, dan engkau sudah mengetahui pendapat yang rajih dalam masalah ini. Ya, ini artinya apa? Sudah diterangkan oleh Syekh tentang pendapat yang rajih dalam masalah ini. Ya. Nah, qawluhu al-amad, kemudian ucapan Ibnu Abbas yang mengatakan tala 'alaihimul amad. Mana ini? Ucapan Ibnu Qayyim berarti. Nah. Taib. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullah taala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, qala ghairu wahidin min as-salaf. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, berkata selain wa qala ghairu wahidin min as-salaf, berkata tidak hanya satu dari kaum salaf. Lamma matu, ketika mereka mati, afa aqafu ala kuburihim, maka mereka pun beriktikaf di kuburan-kuburan mereka, menetap tinggal dan beribadah di kuburan mereka. Hat summa sawwaru tamatsilahum, kemudian mereka menggambarkan gambar-gambar mereka, patung-patung mereka. Summa tala alaihimul amad, kemudian al-amad waktunya panjang menimpai mereka, mengenai mereka. Fa'abaduhum, maka mereka pun mengibadahi berhala-berhala tersebut. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, al-amad, al-amad yang dimaksudkan dalam ucapan Ibnu Qayyim ini ataupun di dalam ayat yang sudah disebutkan, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la su'an wa la yaghus wa ya'uq wa nasra, dan seterusnya. Naam. Maka apa yang dimaksud dengan al-amad adalah az-zaman, waktu. Tala alaihimul amad maksudnya kemudian waktu panjang mengenai mereka, menimpa mereka. Jadi maksudnya mereka mengalami masa yang panjang waktu yang panjang. Wa hadha ka tafsir Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maka ini sama seperti tafsirannya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ila anna Ibn Abbas yaqul, hanya saja Ibn Abbas mengatakan innahum ja'alul ansaba fi majalisihim, bahwa mereka menjadikan al-ansab, patung-patung tersebut ada di majelis-majelis mereka, ada di tempat-tempat ibadah mereka. Lihat prosesnya, bagaimana mereka digiring oleh syaitan untuk berbuat kesyirikan. Dari apa? Dari gambar. Dari gambar. Hati-hati. Lihat. Bukan permasalahan yang ringan. Bukan perkara yang ringan masalah gambar. Ya. Menghantarkan satu kaum kepada kesyirikan billah. Na'udzubillah. Ya. Menghantarkan satu kaum kepada syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Masalah gambar. Ini maksudnya apa? Gambar makhluk bernyawa. Ya. Lihat. Di mana mereka dikiring untuk apa? Untuk menggambarkan gambar-gambar orang-orang saleh. Ya. Ketika mereka berada di kuburan orang-orang saleh, summa sawwaru tamasilahu, kemudian mereka menggambarkan patung-patung mereka, membuatkan patung-patung mereka dalam bentuk gambar mereka dan patung-patung mereka. Fa ya subhanallah, fitnahnya dari gambar yang bernyawa. Ya. Kemudian apa? Summa tala alaihimul amad fa'abaduhum, ketika waktunya masanya begitu panjang, mulailah mereka beribadah, mengibadahi, menyembah berhala-berhala tersebut, gambar-gambar tersebut, patung-patung tersebut. Mungkin pertama kali akan terasa ringan, ya. Apa sih gambar aja? Ya. Tidak bisa apa-apa dia. Mungkin pertama kali seperti itu. Kedua mulai dipajang, ya, menjadi sebuah kebanggaan, ya kan? Kalau sudah ditempel di dinding-dinding, sudah menjadi apa? Sebuah kebanggaan. Gambar-gambar orang-orang saleh tadi, ya. Yang pada akhirnya dia akan melihat dan beribadah kepada melihat gambar itu, melihat kesolehan orang tersebut dari tampilan fisiknya, apalagi diingat bagaimana mereka perjalanan ibadahnya mereka. Diingat-ingat terus, sehingga pada akhirnya apa? Mereka ingin gambar tadi berada di depan tempat kita ibadah. Jadilah gambar tadi masuk ke tempat sholatnya. Iya. Ya subhanallah, lihat. Tidak sedikit orang-orang yang suka ziaratul kubur yang bid'iyah, ziarah kubur yang bid'ah. Iya. Mereka akan menempelkan gambar-gambar tokohnya di masjid-masjid mereka. Sahih? Sahih. Kenapa? Karena ini syaitan akan mengulang perjalanan kaumnya Nuh alaihi salatu wasalam. Akan mengulang itu. Iya. Ditempelkan di masjid-masjid mereka, di tempat-tempat ibadah mereka, di musala-musala mereka. Kemudian apa? Mereka tidak akan khusyuk kalau tidak ada gambar itu dalam ibadah mereka. Wallah, itu terjadi. Itu terjadi. Iya. Yang ketika kita nasihatkan, kita ingatkan gambar-gambar tadi, dia bilang apa? Kita tidak merasa khusyuk, tidak merasa tenang kalau tidak ada gambar-gambar itu. Iya. Tamam? Lihat. Awalnya mungkin cuma sebuah foto gambar Ka'bah. Iya. Akhirnya disandingkan dengan tokoh-tokoh mereka. Kalau ada gambar Ka'bahnya itu tenang hati. Iya. Ya subhanallah. Kita hanya diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Iya. Kita diperintahkan untuk apa? Menghadap Ka'bah, bukan menempelkan gambar Ka'bah di tempat sholat kita. Sorry. Nah, kemudian mereka akan menempel gambar tokoh-tokoh mereka. Dan setelah itu lebih hebat daripada itu apa? Mereka akan membuat patung-patungnya dari tokoh mereka. Ya. Bermula dari semen, diganti dengan perunggu, diganti lagi dengan perak, sampai kemudian mereka akan menggantinya dengan emas. Supaya subhanallah, tidak ubahnya seperti kaum Yahud yang membuat ijil, ya, membuat apa? Al-ijil, patung lembu, anak lembu, untuk mereka apa? Ibadahi. Faya subhanallah, lihat syaitan menggiring satu kaum kepada kesyirikan dari gambar ini. Hati-hati, hati-hati, hati kita akan dipermainkan oleh syaitan tanpa dirasa, tanpa dirasa. Ya. Nah, intabihu ya ikhwan. Okay. Maka lihat, innahum ja'alul ansaf fi majalisihim. Mereka jadikan patung-patung itu di majelis-majelis mereka. Wa huna yaqul akafu ala kuburihi. Dan di sini ya, dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, akafu ala kuburihi. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini membawakan ucapan sahabat yang lain, ya, yang berbeda dengan, sedikit berbeda dengan tafsiran Ibnu Abbas. Makanya katanya Syekh Ibnu Utsaimin apa? Kalaupun terjadi perselisihan, kita cari ambil yang mendekati siapula ayah, ya, dengan konteks ayatnya. Nah, maka dikatakan di sini, akafu ala kuburihim. Kemudian mereka pun melakukan itikaf di kuburan mereka, mulai tinggal bermalam di kuburan mereka. Ya, awalnya cuma membaca Al-Quran. Ya, awalnya cuma berzikir dengan zikir-zikir yang syar'i. Awalnya itu. Pada akhirnya, Pak, pada akhirnya dia akan meminta kepada penghuni kuburan. Pada akhirnya mereka akan apa? Akan meminta dengan terang-terangan, dengan lafaz yang jelas. Ya, ya wali fulan, ya, ya alimun fulan, dan seterusnya. Wala yab'ud annahum fa'alu hada wa hada, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan tidak jauh. Artinya apa? Tidak bertentangan antara apa yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim dengan apa yang dibawakan oleh Ibnu Abbas. Tidak jauh bahwasanya mereka melakukan ini dan melakukan ini juga. Ya. Aw annahum qabaru qubiru fi majalisi. Atau bisa jadi mereka-mereka orang-orang saleh ini dikuburkan di majelis-majelis mereka. Ya. Bisa jadi patung-patungnya yang disimpan di majelis-majelis mereka. Bisa jadi merekanya sendiri orang-orang saleh ini dikuburkan di majelis-majelis mereka. Bahkan dikuburkan di masjid-masjid mereka. Faya subhanallah. Ya. Bahkan ada yang terang-terangan berwasiat, kalau saya meninggal nanti, saya diminta apa? Saya minta untuk dimakamkan di masjid ini. Subhanallah. Lihat. Ya. Ketika apa? Ghulu fi salihin. Bersikap ghulu, berlebihan terhadap orang-orang saleh. Mereka digiring sedikit demi sedikit oleh syaitan. Dan syaitan mengerti tentang trik-triknya, sudah perjalanan jauh dari masanya Adam alaihi salatu wasalam sampai masanya kita. Iya. Iblis mengerti, tahu karakter orang. Iya. Orang kalau banyak bergaul dengan banyak orang, tipe orang, akan tahu karakter masing-masing. Iya. Oh, ini tipenya begini nih. Ini biasanya nanti begini nih. Ini nanti begini biasanya. Iya. Ini biasanya nanti begini. Nah. Dan mudah untuk apa? Untuk diseret. Iya. Kepada apa yang dia inginkan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini. Baik. Annahum kubiru fi majalisih. Atau mereka dikuburkan di majlis-majlis mereka. Fatakunu hiya mahalul kubur. Sehingga jadilah itu sebagai tempat kuburan mereka. Nah. Dan ini terjadi. Ya. Baik. Wasyahid. Yang menjadi syahid kita. Inti pembicaraan kita di sini kata Syekh. Qawlu thumma tala alaihimul amad. Ketika sudah panjang masanya, waktunya. Fa'abaduhum. Maka mereka pun mengibadahi patung-patung tersebut. Maka kata Syekh, fasababul ibadah idan al-ghulu fi haula'is salihin hatta abaduhum. Maka sebabnya mengapa mereka mengibadahi patung-patung tersebut, mengibadahi kuburan-kuburan tersebut, jika demikian adalah al-ghulu fi haula'is salihin, karena adanya perilaku, sikap, bertindak, berlebihan, bersikap berlebihan terhadap orang-orang saleh, sehingga mereka mengibadahi orang-orang saleh. Nah, demikian ya. Baik, naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahi wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat min kulli dam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tawaddahu bikum.